Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Saniaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita, pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Masih melanjutkan pembahasan tentang bab salat Jumat. Ibnu Naqib berkata, "Wa yukrahu lil mar'ati idza hadarat at-tibu wa fakhiru ath-thiyabi." Dimakruhkan atas wanita apabila hadir salat Jumat, apabila wanita itu hadir salat Jumat, yaitu parfum dan baju yang mewah. Ya, baju yang mewah. Jadi wanita mungkin saja mereka mengikuti salat Jumat atau menghadiri salat Jumat, tetapi dimakruhkan atas mereka menggunakan wewangian atau parfum dan menggunakan pakaian yang mewah. Ketika mengomentari poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah berkata, Imam Ahmad rahimahullahu taala telah meriwayatkan dari Ummi Humaid radhiyallahu taala anha أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله. أم حميد berkata, يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. Aku ini suka ya Rasulullah salat bersamamu. Artinya berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar hal ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي. Wahai Ummu Humaid, saya tahu, kata Nabi, bahwa Anda itu suka solat berjamaah bersama saya. وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجُرَتُكِ فِي حُجُرَتِكِ. Salatmu itu, ya salatmu di dalam kamarmu, kata Nabi, itu lebih baik daripada salatmu di ruang tengah. Daripada salatmu di ruang tengah. Wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki. dan sholatnya engkau di ruang depan atau di ruang tengah adalah lebih baik daripada engkau sholat di ruang depan, yaitu ruangan yang biasa digunakan untuk tamu. Wa sholatuki fi dariki khairun min sholatiki fi masjidi qaumiki. Dan sholatmu di ruang depan itu adalah lebih utama daripada sholatmu di masjid kampungmu, di masjid yang dekat dengan tempat tinggalmu. Wa sholatuki fi masjidi qaumiki khairun min sholatiki fi masjidi. Dan sholatmu di masjid yang dekat dengan rumahmu itu adalah lebih baik daripada sholat di masjidku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, seorang wanita itu, para pemirsa Niaga TV, ya, semakin dia bisa menutup dirinya, semakin dia bisa menjaga dirinya pandangan dari pandangan orang lain, maka itu lebih utama. Dia sholat di kamar pribadinya, kata Nabi, lebih utama daripada di ruang tengah. Dia di ruang tengah lebih utama daripada di ruang tamu. Dia sholat di ruang tamu itu lebih baik daripada sholat di masjid yang dekat rumahnya. Dan dia sholat di masjid yang dekat rumahnya itu lebih baik daripada dia sholat di masjid yang jauh. Ini pesan Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada Ummi Humaid radhiyallahu ta'ala anha. فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه. Maka Ummu Humaid meminta dibangunkan masjid untuknya sendiri di dalam rumahnya, di tempat yang paling tersembunyi. فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. Dan Ummu Humaid senantiasa melaksanakan salat di dalam tempat tersebut sampai dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sampai dia diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya seorang wanita, ya, semakin aman dia dari fitnah, semakin aman dia dari pandangan manusia, maka semakin utama, semakin afdol ibadah yang dia laksanakan. Bi an kanat talbas thiyaban la talfitul anzaru ilaiha. Ya, dia hendaknya memakai pakaian yang tidak menjadi perhatian manusia. Wala tazharu syai'an min badaniha wala min mafataniha wala min mafatiniha. Mafatin, yaitu bagian-bagian yang bisa menjadi fitnah kalau dipandang. Mohon maaf, bagian dadanya, bagian misalnya duburnya dan lain sebagainya, atau bagian belakangnya, itu bisa memunculkan fitnah. Maka ditutup dengan sebaik mungkin sehingga tidak memunculkan fitnah, ya, pada diri orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Ya, jangan sampai memunculkan fitnah, ya, dari orang-orang yang di hatinya terdapat penyakit. Walam takhtalit birrijali fi dhihabiha wala iyabiha. Dan juga boleh wanita mendatangi salat Jumat dengan syarat dia tidak bercampur baur dengan laki-laki, baik ketika dia berangkat ke masjid ataupun ketika dia pulang. Wa kana hunaka hajizun fil masjidi bainar rijali wan nisa. Dan disyaratkan di masjid itu harus ada hajiz, yaitu pembatas antara jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan. Bihaitsu la yura la yara ar-rijalu an-nisaa, sehingga kaum laki-laki tidak bisa melihat kaum wanita. Fala karahata hina idzin. Kalau itu terpenuhi semua, maka tidak ada istilah makruh bagi wanita mendatangi masjid, ya. Aman dari fitnah, memakai pakaian yang tidak menjadi pusat perhatian manusia, lalu menutup bagian-bagian tubuh yang bisa memunculkan fitnah, tidak bercampur baur antara laki-laki perempuan, baik saat berangkat ataupun saat pulang, lalu di dalam masjidnya ada pembatas antara jamaah laki-laki dan perempuan, maka dalam kondisi ini tidak ada hukum makruh bagi wanita mendatangi masjid dalam rangka beribadah, yaitu salah satunya melaksanakan salat Jumat. Para hadirin rahimakumullah, di sini beliau membawakan hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, "La tamna'u ima Allah masajidallah." Janganlah kalian wahai para wali, para suami, para laki-laki melarang istri kalian, ya, para hamba-hamba Allah wanita, masajid Allah, dari mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini, la siyama, apalagi di zaman ini, allati saratil mar'atu fiha bi amsil hajati ila ta'arruf ala ahkami diniha, apalagi di zaman ini di mana seorang wanita itu benar-benar sangat membutuhkan pengetahuan tentang perkara agama. Artinya memungkinkan mereka datang ke masjid, salat Jumat, mendengarkan khutbah. Karena kita hidup di zaman di mana wanita, kata beliau, sangat-sangat membutuhkan pengetahuan tentang masalah agama. وَقَدْ لَا يَتَيَسَّرَ لَهَا ذَلِكَ إِلَّا بِحُدُورِ الْجُمُعَةِ bihuduril jumu'i, ya, bihuduril jumai. Dan mungkin saja kaum wanita, apalagi di zaman sekarang, mereka tidak bisa mendapatkan waktu dan lain sebagainya kecuali dengan menghadiri salat Jumat. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, jadi ini poin penting, ya. Beliau berkata, yukrohu, dimakruhkan, lil mar'ati, bagi wanita, idha hadarat, kalau seandainya dia hadir pelaksanaan salat Jumat, attibu, memakai parfum, wafakhiru at-thiyabi, dan juga memakai pakaian yang mewah atau pakaian yang mencolok yang menyebabkan dia diperhatikan atau menjadi fokus manusia. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata, yubakkir wa yubakkiru wa afdaluhu minal fajr. Dan kalau kita bicara salat Jumat, kata beliau, hendaknya kita datang lebih pagi dan yang paling afdal bahkan dari fajar. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ah ghuslal janabati," barang siapa yang mandi di hari Jumat sebagaimana dia mandi janabah, "summa raha fis sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanatan," lalu dia berangkat di waktu yang paling cepat. Ya, jadi dia adalah orang yang pertama kali berangkat ke masjid tersebut, maka seolah-olah dia berkurban dengan seekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, dan barang siapa yang berangkat salat Jumat di waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan, maka seolah-olah dia berkurban dengan seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati ats-tsalitsati فَكَأَنَّمَ قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ, dan barang siapa yang berangkat di waktu yang ketiga, artinya dia urutannya ketiga, maka seolah-olah dia telah berkurban dengan seekor domba yang memiliki tanduk. وَمَنْ رَحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَ قَرَّبَ دَجَاجَةً, dan barang siapa yang berangkat di waktu yang keempat, maka seolah-olah dia telah berkurban dengan seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisati fa ka'annama qarraba baydatan, dan barang siapa yang berangkat di waktu yang kelima, maka seolah-olah dia mempersembahkan seekor sebuah telur. Fa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una adz-dzikra, dan apabila imam sudah keluar, yaitu dia naik ke atas mimbar lalu mengucapkan assalamualaikum, maka para malaikat pun datang untuk mendengarkan khutbah tersebut. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata, wa yamshi bisakinatin wa waqarin. Ketika kita berangkat ke masjid, kata beliau, kita berjalan dengan tenang, penuh kewibawaan, wa la yarkabu illa li udhrin. Hendaknya kita tidak naik kendaraan kecuali kalau ada uzur. Wa yadunu minal imami, dan hendaknya kita mendekat kepada imam. Walaupun mungkin tidak berdiri tepat di belakang imam ya, karena ini misalnya dikhususkan untuk para huffazul huffaz, para penghafal Quran atau para alim dan lain sebagainya. Disebutkan di sini, diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Aus ibni Auf ibni Aus al-Thaqafi radhiyallahu taala anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, man ghassala yaumal jum'ah wa ghatasala thumma yukabbiru wa batakar wa masha wa lam yarkab wadana minal imami fastama'a wa lam yalgu kana lahu bi kulli khutwatin amila sana ajru siyamuha ajru siyamiha wa qiyamiha. Ini luar biasa para pemirsa Niaga TV. Kata Nabi, barang siapa yang mandi di hari Jumat lalu dia berangkat pagi-pagi, dia berjalan kaki dan tidak menaiki kendaraan, dan dia berusaha mendekat kepada imam, dia mendengar dengan baik dan dia tidak mengucapkan kalimat yang sia-sia, kana lahu bi kulli khutwatin amali sanah, maka setiap langkahnya dia mendapatkan pahala 1 tahun. Dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa dan pahala orang yang sholat. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Lalu Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa yashtagilu bidzikri wat tilawati was salati." Di hari Jumat itu kata beliau, hendaknya seseorang menyibukkan dirinya dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak tilawah, dan memperbanyak as-salah. Ya, dengan memperbanyak apa? As-salah atau salawat. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, hal ini berdasarkan riwayat dari Salman radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah. Tidaklah seseorang itu mandi pada hari Jumat, wa yatatahhar mastata'a min tuhrin, kemudian dia mensucikan dirinya, wa yudahhina min duhnihi an aw yamassa min tibi baitihi, kemudian dia memakai wewangian, memakai parfum, summa yakhruju, lalu dia keluar dari rumah, fala yufarriqu baina tsnaini, dia tidak memisahkan di antara 2 orang, summa yusalli ma kutibalah, kemudian dia melaksanakan salat, summa yansatu, kemudian dia diam menyimak apabila imam sudah mulai berbicara, illa kecuali orang tersebut ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, kecuali akan diampuni dosanya antara hari Jumat dengan Jumat yang lainnya. Lalu dikatakan di sini, wala yatakhatta riqaban nas, dan jangan sampai dia melangkahi apa namanya pundak-pundak manusia. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man igtasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, wa massa min tibi imraatihi in kana laha, kemudian dia menggunakan parfum yang dimiliki oleh istrinya apabila dia memilikinya, walabisa min salihi thiyabihi, kemudian dia memakai pakaian yang paling bagus yang dia miliki, summa lam yatakhatta riqaban nas, kemudian dia tidak melangkahi pundak-pundak manusia, walam yalbu indal mu'izah, dan tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang sia-sia ketika khutbah dikumandangkan, kanat kafaratun lima bainahuma, maka itu akan menjadi kafarat penyebab diampuninya dosa-dosa di antara keduanya. Wa man lagha wa tahatta riqaban nas kanat lahu zuhran. Tetapi apabila dia saat khutbah dia mengucapkan kalimat yang sia-sia atau dia melangkahi pundak manusia, maka dia tidak mendapatkan apapun. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini fa idza wajada furjatan la yasilu ilaiha illa bitakhatti lam yuqrah. Apabila dia melihat di barisan depan masih ada tempat yang kosong, kemudian dia melangkahi pundak, artinya kalau di kita ya permisi istilahnya, maka tidak masalah dia mengambil tempat yang kosong tersebut. Wa yuhramu an yuqima rajulan wa yajlisa makanahu. Dan diharamkan, ini penting sekali para pemirsa Niaga TV, dan diharamkan seseorang membangunkan saudaranya. Misalnya ada orang sedang duduk, mereka berdua, kita tidak boleh kita bangunkan salah satunya, kemudian kita duduk di tempat tersebut. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Dalam hadis dari sahabat bercerita bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, "Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yuqima ar-rajulu akhahu min maq'adihi wa yajlisu fihi." Nabi melarang seseorang itu membangunkan orang lain, saudaranya, kemudian dia duduk di tempat saudaranya tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Walakin tafassahu wa tawassau, akan tetapi berlapanglah di majelis. Artinya luaskanlah agar orang yang baru datang itu bisa menempati tempat-tempat atau celah-celah yang masih kosong. Fa'in qama bi ikhtiyarihi jaza. Tetapi kalau dia berdiri dengan pilihan sendiri, artinya bukan kita suruh dia berdiri, maka boleh. Misalnya kita sampai ke masjid, lalu dia katakan, tafadhal, silahkan duduk di sini. Karena kita dianggap orang yang alim atau lain sebagainya, maka enggak ada masalah. Wa yukrahu an yu'athira ghayrahu bisaffil awwal aw bi qurbi minal imam wa bi kulli qurbatin. Dan dimakruhkan kita mendahulukan orang lain mendapatkan saf yang pertama atau mendahulukan orang lain lebih dekat dengan imam, itu tidak boleh. Karena dalam masalah ibadah, kata para ulama, tidak boleh kita ithar, tidak boleh kita mendahulukan orang lain. Tapi yang namanya ibadah, semangatnya adalah fastabiqul khairat. Jadi jangan, misalnya saya ada kesempatan dapat saf yang pertama, saya enggak boleh bilang ke orang yang berbarengan dengan saya, silakan antum. Tidak. Ya, tapi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Di sini banyak sekali dalil yang beliau bawakan ya. Lalu dikatakan di sini wa yajuzu an yab'atha man ya'khudhu lahu mawdi'an yubsata shay'an fihi. Mungkin saja dibolehkan seseorang itu mengutus seseorang mengutus orang lain untuk meletakkan sesuatu sebagai penanda bahwa dia akan duduk di situ. Walakin, akan tetapi li ghairihi izalatihi wal julusu makanahu. Tapi orang lain kalau seandainya dia belum datang, boleh dia ambil tempat tersebut. Jadi boleh saja kita meletakkan hajis. Kayak semacam kita memesan tempat tersebut. Tapi dengan syarat ketika ada orang lain yang datang terlebih dahulu, dia ingin duduk di situ, maka enggak ada masalah. Wa yukrahul kalamu wassalatu halal khutbati wala yuharriman wala yahruman. Ya, dimakruhkan berbicara dan sholat saat khutbah dikumandangkan, walaupun keduanya tidak haram. Di sini disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wal mu'tamadu. Pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat di mazhab Imam Syafi'i, tahrimu insya'i sholati ala ghairid dakhil. Diharamkan memulai sholat ketika imam sudah berkhutbah, kecuali bagi yang baru masuk. Artinya bagi yang mau tahiyatul masjid. Wa qad dalla ala karahiyatil kalam marahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawmal jumu'ah ansit wal imamu yakhthub faqad laghauta. Apabila engkau mengatakan kepada temanmu, kata Nabi pada hari Jumat, jangan berisik atau diam sedangkan imam sedang khutbah, maka engkau telah membuat perbuatan laghu, ya, yaitu perbuatan yang tidak berfaedah. bahkan bisa mengurangi pahala salat Jumat kita. Begitupun dalam riwayat Imam Abu Daud. Lalu dikatakan di sini, fa in dakhala shallat tahiyyata faqad wa yukhaffifuha. Dan apabila ada seseorang masuk ke masjid sedangkan imam sedang khutbah, dia boleh salat tahiyatul masjid, hanya saja hendaknya dia meringankan, memendekkan, mempercepat salatnya. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, telah datang seorang laki-laki yang bernama Sulaik al-Ghatafani يوم الجمعة ورسول الله يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فركع ركعتين. Jadi Sulaik al-Ghatafani masuk ke dalam masjid sedangkan Nabi sedang khutbah, maka Nabi berkata, "Qum ya Sulaik, qum farka rak'atain." Wah Sulaik, Anda masuk masjid langsung duduk. Jangan begitu. Salat dulu dua rakaat. Ya. Watajawwaz fihima, dan ringankan salatmu. Kemudian dikatakan wayundabul kahf wassalatu ala nabi, di hari Jumat disunnahkan membaca surat Al-Kahfi. Ini penting sekali ya. Bahkan di mazhab Imam Syafi'i, di hari Jumat yang disunnahkan adalah membaca surah Al-Kahfi. Wayundabul kahf, disunnahkan membaca surat Al-Kahfi wassalatu ala nabi, sebagaimana disunnahkan bersolawat kepada Nabi lailatul jumu'ah wa yaumiha, baik di malam Jumatnya ataupun di hari Jumatnya. Wa yukthiru fi yaumiha addu'a, hendaknya di hari Jumat memperbanyak doa. Raja'a sa'atil ijabah, berharap kita mendapatkan waktu yang diijabah, waktu yang mustajab berdoa. Wa hiya ma baina julusil imam 'alal mimbari ila faragis shalah, dan waktu yang mustajab itu adalah antara duduknya imam di atas mimbar ya sampai dia selesai salat. Itu waktu yang ijabah. Adapun dalil mazhab Syafi'i bahwa itu waktu yang ijabah adalah diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya terkait dengan waktu salat Jumat. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, hiya ma baina an yajlisal imam ila an taqdi as-salah, dia ada di antara duduknya imam sampai dengan selesainya salat. Baik para pemirsa Niaga TV, saya rasa sudah selesai ya, walaupun kita baca di akhir-akhir cepat ya untuk memaksimalkan waktu kita. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita coba membahas bab yang baru, yaitu bab salat dua hari raya. Ya, setelah itu baru nanti kita memasuki bab namanya janais. Insyaallah perjalanan kita masih panjang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Jangan kemana-mana. Kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mesin Dixmoker MKS PLS 002 dari Maxindo. Untuk kebutuhan memasak berbagai jenis makanan seperti ikan, ayam, daging, dan masih banyak lagi. Dengan teknik pengasapan, dengan proses masak yang lebih mudah, lebih higienis, dan makanan dapat matang diasapkan secara sempurna. Terbuat dari material berkualitas yang awet dan food grade. desain elegan dan mudah dipindah tempatkan pada berbagai skala usaha, terdiri dari dua tingkat smoke chamber yang dapat digunakan untuk mengasapkan lebih dari satu jenis makanan dalam sekali proses. Masing-masing chamber dilengkapi dengan tungku pengasapan, dilengkapi dengan fitur ventilasi dan juga termometer sehingga lebih mudah mengontrol suhu masak di dalam chamber, mudah digunakan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasanya, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan juga ada layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Kita mulai dari beberapa pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar berwudu cukup dengan membaca bismillahirrahmanirrahim dan niat saja tanpa membaca doa? Tentunya kalau kita berwudu di awal cukup dengan bismillah saja. Ya, cukup dengan bismillah saja tanpa membaca doa apapun ya. Ada doa di akhir ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni min ibadikas salihin, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, misalnya ya. Itu doanya. Adapun di awal, Allah alam bisawab, tidak ada doa khusus. Begitupun yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa doa-doa yang dibaca ketika membasuh wajah, begitupun membasuh tangan, ketika mengusap kepala dan membasuh kaki, semuanya tidak memiliki dasar atau riwayat yang kuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitupun dari para sahabatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah benar berwudu sudah tadi sudah dibaca? Bila mendoakan leluhur kita, bolehkah tanpa menyebut binnya karena kurang tahu? Tidak masalah ya. Tidak masalah, bahkan kita boleh mengucapkan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, misalnya al ahyahi minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan kaum muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Jadi tidak disyaratkan harus disebutkan binnya. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak. Ini pertanyaan Ustaz. Iya, silakan. Mau tanya tentang hukum riba. Hukum riba. Syukran jazakallah khairan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab ya. Riba tentunya adalah haram berdasarkan dalil Quran, begitupun dalil dari hadis-hadis Nabi dan juga ijma' kesepakatan para ulama ya. Dan ayatnya jelas sekali di dalam Al-Quran di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Sesungguhnya Allah itu menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan harta hasil riba dan Allah akan memberkahi harta sedekah. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, ya, dan tinggalkanlah transaksi riba apabila kalian benar-benar beriman. Wa in lam taf'alu fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Tapi kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, ya, maka umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Dan banyak ayat yang lain, ya. Apalagi kalau kita banyak baca hadis, ya, bahwasanya Rasulullah misalnya bersabda, sesungguhnya riba itu memiliki 7 pintu adenaha, seperti yang paling rendah dosanya seperti menyetubuhi ibunya sendiri. Tentunya ini satu ungkapan yang sangat berat, ya, menunjukkan besarnya dosa orang-orang yang bertransaksi dengan riba. Ya, oleh karenanya seorang muslim berusaha menghindari perkara-perkara riba, dan hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan berhati-hati di dalam mencari rezeki. Karena dalam hadis dikatakan kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka adalah lebih utama untuknya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini dari hamba Allah di Sidoarjo. Mau tanya Pak Ustaz. Baik. Ya, bagaimana ya Pak Ustaz kalau bulan puasa itu kan sudah ada sholat lail atau sholat terawih, dan sholat terawih tersebut sudah ditutup dengan witir. Yang saya tanyakan, misalnya kalau bangun malam itu melakukan tahajud, itu harus ditutup dengan witir lagi apa tidak atau tidak menurut sunnah wal jamaah atau ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Yang kedua, terus hukumnya bagaimana? Baik. Hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Ya, sholat terawih yang terlalu cepat. Karena saya kurang khusyuk. Di sini tuh, di kampung saya tuh, kalau terawih itu terlalu cepat gitu loh ya. Saya itu kurang khusyuk. Apa seharusnya saya itu melakukan sendiri di rumah atau bagaimana? Baik. Yang ketiga, bagaimana hukumnya tradisi di kampung saya itu kalau hari Rabu pungkasan atau hari Rabu terakhir, ya, di sini itu ada semacam bacaan gitu di musala bersama-sama. Terus harus baca misalnya Al-Kautsar berapa kali, Allahu Akbar berapa kali, terus baca Yasin, baca apa, terus zikir macam-macam gitu loh Pak Ustadz. Baik Ibu. Itu apa ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sunnah wal jamaah ini? Mohon pencerahannya Pak Ustaz, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, ya, hamba Allah di Sidoarjo. Mudah-mudahan Allah berikan Ibu kesehatan, keberkahan, kelapangan rezeki, dan lain sebagainya. Terkait pertanyaan Ibu ada tiga. Yang pertama terkait dengan sholat tarawih. Apabila Ibu ikut sholat taraweh di masjid, ya, bersama jamaah, maka hendaknya kita melaksanakan sholat sampai selesai, ya, karena ada hadis yang berkata bahwa barang siapa yang sholat ma'al imam, bersama imam sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala sholat sepanjang malam. Ya, jadi pahalanya luar biasa besar kalau kita sholat taraweh di masjid lalu kita sholat bersama imam, maka seolah-olah kita sholat sepanjang malam. Lalu muncul pertanyaan, bolehkah kita mengulang sholat di malam hari? Wallahu a'lam bissawab, para ulama yang saya tahu berbeda pendapat, tetapi pendapat yang paling kuat, tidak masalah kita mengulang sholat qiyamul lail, ya, karena berdasarkan keumuman dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam itu, kata Allah, laksanakanlah salat tahajud sebagai nafilah, sebagai ibadah tambahan untukmu. Ya, yang terpenting ibu, ya, yang terpenting adalah tidak mengulang witir. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, la witrani fil lailah. Tidak boleh ada dua kali sholat witir di dalam satu malam. Ya, oleh karenanya cukup dengan witir bersama imam. Kalaupun kita ingin sholat lagi di malam hari, silahkan dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam dengan niat sholat tahajud atau qiyamul lail dan tidak ditutup dengan sholat witir. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, mempercepat apa terlalu cepat dalam melaksanakan taraweh, ini nanti bisa dilihat. Kalau maksudnya cepat adalah cepat yang sampai menghilangkan tumakninah, baik itu tumakninah ketika ruku, ya kita belum sempat subhana rabbiyal azim, imamnya sudah bangkit, ya tidak tumakninah ketika i'tidal, kita belum sempat tegak tubuh kita, dia sudah turun lagi ke bawah, tidak tumakninah ketika sujud, kita enggak sempat baca subhana rabbiyal a'la, bahkan belum sempat kita letakkan kening kita, anggota sujud kita di tempat sujud, dia sudah berdiri lagi, maka yang seperti ini ditinggalkan, ya, ditinggalkan. Karena kata para ulama, dan juga sudah kita bahas sebelumnya, bahwa bukan hanya ruku yang menjadi rukun, bukan hanya rukunya yang menjadi rukun, bukan hanya iktidalnya yang menjadi rukun, bukan hanya sujudnya yang menjadi rukun, bukan hanya duduk di antara dua sujudnya yang menjadi rukun, tetapi baik itu ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, harus tumakninah. Artinya kalau seseorang ruku, dia iktidal, dia sujud, atau dia duduk di antara dua sujud, tapi dia tidak tumakninah, dia tergesa-gesa, sampai dia tidak meletakkan keningnya sesuai dengan yang diajarkan, dia tidak menempatkan posisi-posisi anggota tubuh pada posisi yang ditentukan, maka sholatnya dianggap rusak karena tidak tumakninah. Maka ibu lebih baik sholat di rumah. Ya, bahkan mohon maaf ibu ya, seandainya pun imam yang ada di masjid itu sholatnya bagus, panjang, bacaannya indah, tetap saja seorang wanita bagusnya adalah sholat di rumahnya. Tadi hadisnya sudah kita baca, hadis Ummi Humaid. Bagaimana Nabi berpesan bahwa sholatmu hai Ummi Humaid di rumahmu itu lebih utama daripada sholatmu bersamaku di masjidku. Jadi wanita memang yang paling bagus itu di rumah. Dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad bersabda, tadi sudah kita sampaikan, la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kalian melarang para wanita untuk mendatangi masjid, akan tetapi rumah mereka adalah lebih utama untuk mereka. Adapun tadi pertanyaan terakhir, yaitu rebo apa namanya, rebo kasan atau apa istilahnya, rebo terakhir, itu wallahu a'lam bishawab, tidak ada tuntunannya dalam Islam ya. Islam tidak mengenali tradisi tersebut ya. Tidak ada istilah rebokasan atau istilah yang lainnya, membaca Al-Kausar tiga kali, membaca surah ini dan lain sebagainya, itu tidak pernah ada dasarnya, baik itu dari Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi SAW, kita tidak mendapatkannya. Allah alam bissawab. Apakah boleh mencabut bulu alis yang sudah jadi uban? Allah misafi, Allah melarang mencabut bulu alis ya, Allah melarang mencabut bulu alis, dan para ulama mengatakan makruh mencabut uban karena ada hadis yang mengatakan bahwa orang-orang yang beruban itu dia putih rambutnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak pada hari kiamat putihnya rambut itu akan menjadi cahaya ya, akan menjadi cahaya yang terang. Allah alam misafi. Assalamualaikum, saya ingin bertanya apakah bumi yang mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi, dan keyakinan kita umat Islam ahlu sunnah wal jamaah. Allah alam bisawab ya, ini membutuhkan pembahasan yang panjang. Mudah-mudahan nanti di rubrik apa namanya negeriku bertauhid, mudah-mudahan bisa kita sedikit bahas terkait dengan permasalahan tersebut, dan hari ini kita fokus dengan permasalahan yang terkait dengan permasalahan fikih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh kita mendoakan anak kita semoga sukses di dunia akhirat? Kedua orang yang sering mengikuti, ya nggak ada masalah, kita doakan anak kita dengan kebaikan dunia dan akhirat. Ada orang yang sering mengikuti kajian majelis ilmu dan sudah pernah pergi ke tanah suci dan kadang menjadi imam di masjid, tapi kalau berpapasan sama kita suka buang muka, kalau ada perlu sama kita baru mau menyapa. Nah, ini berarti akhlaknya buruk ya, akhlaknya jelek, akhlaknya tidak baik. Bagaimana sikap kita ya? Tentunya kita bersikap baik kepada dia ya. Kita bersikap baik. Ya idfa billati hiya ahsan, kata Allah, balaslah dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau keburukan orang engkau balas dengan kebaikan, boleh jadi hari ini engkau bermusuhan, esok hari engkau menjadi teman yang dekat, teman yang akrab. Jadi sikap yang ideal bagi seorang muslim adalah menyikapi keburukan saudaranya dengan kebaikan. Sabar ya, dan jangan kita membalas keburukan dengan keburukan. La dhararo wa la dirar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Apa mau bertanya Ustaz? Boleh Kak? Sudah setiap salat maghrib membaca surat Yasin. Setelah salat maghrib rutin membaca Yasin. Enggak, sudah setiap dalam kali salat maghrib itu membaca surat Yasin. Baik, itu saja Ibu. Baik. Iya. Baik, barakallahu fik. Waalaikumsalam. Baik. Wallahu a'lam bissawab ya, tentunya kita meyakini bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, telah ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik. Ya, telah ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan mengikuti beliau maka kita akan dicintai oleh Allah. Artinya kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka berusaha amalan kita sesuai dengan apa yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan yang saya tahu tidak ada sunnah beliau, begitupun tidak ada sunnahnya para sahabat, begitupun para ulama yang mengatakan bahwa membaca Yasin setiap kali selesai sholat. Yang dibaca setiap selesai sholat adalah misalnya ayat kursi, atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiga kali kalau di waktu maghrib dan waktu subuh, dan satu kali kalau di waktu selainnya, yaitu zuhur, asar, isya. Ya, adapun membaca Yasin menjadi satu rutinitas yang dilakukan setiap kali setelah sholat, tentunya Allah alam bisawab kita tidak mendapatkan dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita kembali ke pesan singkat. Baik, assalamualaikum. Baik, sepertinya terputus. Baik, kita ke pesan singkat. Apakah benar kita masih hidup bisa mengirimkan salawat kepada orang yang sudah wafat? Maksudnya kok mengirim salawat? Salawat kepada Nabi. Dan akan menyelamatkan yang sudah wafat dari kesulitan di alam barzah. Apakah ada hadisnya? Tidak ada mengirimkan salawat untuk orang yang sudah meninggal. Tidak ada. Ya, tetapi kalau mengirimkan doa, ya, mengirimkan pahala sedekah, yaitu boleh menurut kesepakatan para ulama, tapi mengirimkan salawat tidak ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Katanya kita beramal untuk mendapat ridha Allah subhanahu. Apa itu sama dengan kita ingin mendapat pahala dan ingin supaya dimasukkan ke dalam surga? Nah, tidak masalah ya, seseorang itu beramal dikarenakan dia ingin mendapatkan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tercela adalah seseorang beramal untuk mendapatkan pujian dari manusia. Adapun seseorang beramal untuk mendapatkan apa-apa yang Allah janjikan, maka itu adalah tanda keyakinan. Misalnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ar'u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah dan menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi Allah yang menyuruh kita untuk bersegera, ya, berlomba-lomba menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, bahwa surga itu uriftumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu kami berikan kepada kalian atas amal perbuatan yang kalian lakukan. Di dalam banyak hadis Nabi bersabda, kalau kalian melakukan amal ini, dapat surga ar-rayyan. Kalau kalian berpuasa ar-rayyan, kalau kalian bersedekah dapat surga sedekah, kalau kalian sholat dapat surga sholat, kalau kalian berbakti kepada orang tua dapat surga berbakti kepada orang tua. Seorang sahabat berkata, adakah yang dipanggil dari semua pintu surga itu ya Rasulullah? Rasulullah berkata, ada, dan aku berharap itulah engkau ya Abu Bakar. Apakah kita katakan sahabat Nabi tidak ikhlas? Ya, ketika mereka beribadah mengharapkan janji Allah berupa surga. Bahkan dalam hadisnya Nabi bersabda, "Idza sa'altumullahal jannata fas'alil firdausal a'la." Kalau kamu minta surga, maka mintalah surga Firdaus. Maka ketika itu sudah menjadi ketetapan Quran dan hadis, ya sudah batal semua ucapan manusia yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Allah alam bissawab. Ada Ibu Lulu di Perth. Assalamualaikum. Sepertinya ada gangguan ya. Halo, assalamualaikum. Baik. Baik. Baik ya, tadi ada Ibu Lulu di apa namanya di Perth, tapi sepertinya koneksinya bermasalah, ada gangguan koneksi internet. Baik. Baik, kita coba beralih ke pesan singkat. Apakah kalau sholat Jumat tidak sempat mendengarkan khutbah karena telat tanpa uzur yang syar'i, apakah sholatnya sah? Lalai ya, ini orang lalai. Tidak boleh kita mengakhirkan datang sholat Jumat sampai hanya mengambil sholatnya saja. Kalau dijadikan satu kebiasaan ini tercela. Ya, bahkan sebagian ulama, sebagaimana sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, menganggap bahwa dua khutbah itu adalah pengganti dari dua rakaat, ya, dari dua rakaat sholat zuhur. Jumat pengganti zuhur. Lalu kenapa Jumatnya cuma dua sedangkan zuhur empat? Kata para ulama, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama salaf, bahwa dua rakaat di sholat zuhur diganti dengan dua khutbah. Oleh karena jangan kita biasakan menjadi satu kebiasaan, jadi budaya mengakhirkan sholat Jumat sampai iqamat baru kita datang, itu tidak boleh ya. Walaupun kalau bicara secara hukum fikih sah, ya sah. Ya, bahkan dapat satu rakaat pun sah dapat Jumatan. Tetapi sekali lagi, ya, seorang muslim senantiasa berusaha mengerjakan ibadah bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi dia menganggap ibadah sebagai satu kebutuhan dasar dalam hidupnya, dalam rangka meraih kebahagiaan, ya, mengumpulkan perbekalan untuk hari akhir, ya. Jadi tidak hanya sekedar sekali lagi ritual, ya, tetapi lebih dari itu ini adalah satu kebutuhan kita, kewajiban kita. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Pertama ini Ustaz. Tidak terdengar suara Bapak dengan jelas. Apa Bapak? Iya. Ustaz. Agak ribet Ustaz. Ada apa nih? Ada masalah ini. Iya, silahkan Bapak. Jadi Ustaz, ini mau tanya ini Ustaz. Kalau hukumnya kasih meninggalkan salah satu dari rukun diri mati walaupun tiba, misalnya kasih meninggalkan tidak membaca Al-Quran gitu Ustaz. Dia membaca hadis tadi itu bagaimana hukumnya? Ini pertama Ustaz kan? Bentar Pak, selama pertanyaan pertama, membaca hadis saja tapi tidak baca Quran? Iya. Ada yang seperti ya, itu Pak? Iya, bagaimana itu hukumnya Pak? Yang kedua... Itu maksudnya Bapak, dia mempelajari hadis saja tapi tidak mempelajari Quran? Ini Ustaz, ini bagaimana hukumnya seorang khatib yang berkhutbah meninggalkan khutbah? Oh, khatib ya, konteksnya khatib Jumat, dia meninggalkan Pak, salah satu itu Pak. Dia tidak membacakan ayat Quran, tapi dia membacakan hadis-hadis tadi. Teman-teman hukumnya Ustaz. Baik. Nah, yang kedua Ustaz, bolehkah seorang khatib ketika berkhutbah, dia berhenti sebentar, lantas dia melarang anak-anak supaya jangan ngikut, dan lagi dia lanjut melanjutkan lagi khutbahnya. Itu Pak Gwani Ustaz. Baik. Itu aja Ustaz. Baik. Barakallahu fikum Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Allah alam bisab ya, kalau kita bicara dalam konteks mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, dan kita sudah bawakan dalil-dalilnya bahwa rukun khutbah itu ada lima. Rukun khutbah ada lima. Ada tiga rukun yang diucapkan di pertama, khutbah pertama dan khutbah kedua, yaitu puji-pujian, alhamdulillah, ya, atau boleh dimodifikasi dengan ucapan nahmaduhu atau ahmaduhu dan lain sebagainya. Yang kedua adalah salawat, ya, boleh kita mengucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam atau dengan lapas-lapas yang lain yang sesuai yang semakna dengannya. Yang ketiga adalah wasiat takwa. Tiga hal ini rukun, baik itu di khutbah pertama ataupun di khutbah yang kedua. Adapun rukun yang ketiga, keempat dan kelima, kalau di mazhab Imam Syafi'i, itu harus ada di salah satu khutbah. Di salah satu khutbah. Apa saja itu? Yang pertama adalah membaca ayat Quran walaupun hanya satu kali. Dalilnya tentunya pernah kita baca kemarin, dalilnya adalah hadis dari Ummu Hisham binti Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anha, bahwa beliau bercerita bahwa aku ini pernah satu tahun lebih satu dapur sama Nabi, dan aku sampai hafal surat Qaf ya langsung dari lisannya Nabi, karena Nabi yakhtubu biha kulla jumu'atin. Nabi berkhutbah dengan surat Qaf itu setiap hari Jumat. Itu dijadikan dalil di dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa di dalam khutbah Jumat harus ada membaca Al-Quran. Dan yang kelima adalah doa'u lil muslimin. Ya, harus ada doa untuk umat Islam. Lima hal ini, ya kalau hilang salah satunya, definisi rukun, ya kalau ini kita sepakati sebagai rukun, ya, taruhlah dalam mazhab Imam Syafi'i, maka kalau hilang salah satunya, khutbahnya dianggap tidak sah. Ya, kalau khutbahnya tidak sah, ya kita tidak sholat Jumat, tapi sholat zuhur misalnya. Atau mengulang sholat zuhur. Kata para ulama seperti itu. Jelas, para pemirsa Niaga TV. Adapun kaitan dengan as-sukutu, ya, berdiam sejenak untuk misalnya menyampaikan sesuatu kepada yang hadir, baik itu anak-anak atau siapa, itu wallahualam bisawab tidak masalah. Dalilnya sangat banyak ya, seperti dah hadis yang tadi kita bacakan ya, ada seorang sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang dia masuk ke dalam masjid, Sulaik al-Ghatafani masuk ke dalam masjid, kemudian Nabi berkata, jangan langsung duduk, bangun dulu, sholat dua rakaat. Ya, itu Nabi berbicara, ya. Itu pun Nabi berbicara. Bahkan dalam riwayat Nabi pernah berbincang dengan seorang Arab Badui yang datang sambil berteriak, "Ya Rasulullah, halakatil amwal." Ada hadisnya tadi tapi tidak kita baca karena keterbatasan waktu, ya. Ada seorang laki-laki yang berkata, "Ya Rasulullah, halakal malu wa ja'al iyalu fad'ullahu lana." Ya Rasulullah, harta kami sudah binasa. ya keluarga kami kelaparan, maka doakan kepada kami agar turun hujan. Maka saat itu Nabi berdoa mengangkat tangannya sehingga Allah turunkan hujan. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau sholat Jumat tidak sempat mendengarkan? Tadi sudah, ya. Sudah, ya itu sudah kita baca pertanyaan itu. Kayak saya katakan tadi, sholatnya sah, tapi jangan dibiasakan karena itu adalah kelalaian, ya. Ini panjang pertanyaannya. Assalamualaikum. Baik. Pertanyaan terakhir. Jika di satu masjid hanya ada satu imam pria dan satu makmum wanita, apakah bisa mereka tetap sholat berjamaah dengan adanya pembatas tirai di posisi mereka berdua dalam masjid tersebut? Allah alam bisawab, ya kalau cuma satu laki-laki satu perempuan, yang saya tahu jangan. Ya lebih baik perempuan itu sholat sendiri, laki-laki sholat sendiri. Ya karena ada hadis yang umum yang mengatakan tidaklah dua orang laki-laki dan perempuan, satu orang laki-laki, satu orang perempuan bersama, kecuali yang ketiganya syaitan. Dan itu bisa menimbulkan fitnah. Kecuali kalau mereka suami istri. Jika ada seorang jamaah yang hanya mendapatkan iqamah, mau melaksanakan sholat Jumat, karena ada uzur yang tidak disengaja, terlambat, apakah sholat Jumatnya sah-sah sholat Jumatnya ya? Selama dia mendapatkan minimal satu rokaat bersama imam, maka sholat Jumatnya sah. Apa hukumnya jika pria mencabut kumisnya sampai habis? Ya kumis itu tidak dicabut, ya yang dicabut itu bulu ketiak kata Nabi. Adapun kumis yang diajarkan oleh Nabi adalah qassu syarib, yaitu memotong atau menipiskan kumisnya. Allah alam bisawab, itu yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.